Mitra Bisnis, Kompas menulis, DPRD DKI Jakarta merasa tidak puas dengan program Kartu Jakarta Sehatnya Jokowi, yang dinilai malah mengakibatkan kisruh dengan banyak rumah sakit. Untuk itu DPRD berencana meminta pertanggungjawaban Jokowi melalui hak interpelasi. Bahkan ada isu, hak interpelasi ini bisa berujung ke pemakzulan. Menanggapi hal ini, Ahok bercanda, jika dimakzulkan malah bagus, Jokowi bisa langsung nyapres. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Suropati. Dr. Surya, apa komentar Anda melihat kisruh DPRD dengan Jokowi ini? Ya, kita kan 2014 menuju implementasi dari sistem jaminan sosial nasional. Nah, KJS ini itu terjadi karena sistemnya belum terbangun begitu. Jadi langsung membuat pelayanan gratis bagi, semestinya bagi yang tidak mampu, tapi dinyatakan kepada seluruh penduduk. Seharusnya anggaran pemerintah itu hanya untuk orang yang tidak mampu. Nah, kalau untuk semuanya dibiayai oleh anggaran negara, baik itu APBD, APBN, tentu akan terjadi kekurangan dana gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau DPRD interpelasi itu terlalu berlebihan gitu. Mari kita duduk bersama sebenarnya. Bagaimana Jakarta ini menjadi percontohan dalam implementasi sistem jaminan sosial nasional yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan berlaku 1 Januari 2014. Nggak lama lagi, 1 Januari 2014, 200 hari lagi. Kita anggap kekacauan, kekisruan di pelaksanaan KJS ini sebagai pelajaran. Jadi bukan sebagai meminta pertanggungjawaban gubernur, tidak. Ya, saya kira itu terlalu berlebihan gitu. Mari kita duduk bersama, DPRD, eksekutif, kemudian penyelenggara jaminan sosial yang PT Askes mau BPJS, Kementerian Kesehatan. Ya, apalagi tentang misalnya tentang pelayanan kesehatan yang selama ini yang memang harus dibenahi oleh Kementerian Kesehatan gitu. Terlalu naif lah kalau interpelasi gitu. Gak apa-apa ini sebagai pelajaran negatifnya. Jadi kalau tidak mengacu pada sistem jaminan sosial nasional, akan terjadi. Seluruh daerah begini caranya jadinya. Saat ini sudah ada 5 fraksi yang menandatangani surat hak interpelasi. Artinya di sini kita melihat banyak dukungan terhadap hak interpelasi tersebut. Bagaimana Anda melihatnya? Ya silakan aja. Kalau memang mau diajukan interpelasi itu adalah hak anggota DPR. Jadi silakan saja, nanti tentu Pak Gubernur beserta stafnya, Kepala Dinas Kesehatan akan menjawab permasalahan-permasalahan itu. Saya kira nggak masalah kalau memang maju diajukan. Tapi tujuan sebenarnya adalah, kalau hak bertanya, yuk mari kita duduk bersama untuk membahas ini. Gitu. Itu yang lebih baik. Nanti kan jawabannya kan dijawab oleh eksekutif, oleh Pak Gubernur. Tapi lebih baik bukan jawab, pertanya-jawab. Duduk bersama yuk, kita hadapi ke depan. Karena apa sistem jaminan sosial ini akan lebih mudah diimplementasikan, kemudian diperbaiki sambil berjalan, itu berada di kota-kota. Karena fasilitas pelayanan kesehatan sudah ada, tinggal memberdayakan bagaimana di tingkat primer, dokter keluarga, dokter umum, puskesmas, dan klinik-klinik 24 jam yang berada di DKI itu, ya diberdayakan, dirangkul untuk pelayanan tingkat pertama. Karena apalagi sebenarnya kalau di tingkat pemerintahan daerah, gubernur sama DPRD itu partner loh. Beda dengan pemerintah pusat. Jadi tanggung jawab DPRD juga. Kesalahan, kalau dianggap kesalahan-kesalahan ditimpakan pada eksekutif. Beda Pemda dengan pemerintah pusat. Ada pihak menilai, hal ini kental sekali muatan politisnya dok, yang bertujuan untuk melengsarkan Pemprov. Bagaimana menurut Anda? Oh silakan, kalau muatan politis apapun, namanya kesehatan, namanya pendidikan, itu kan politis semua. Tapi politis dalam arti kan kita membela rakyat yang penting. Kalau untuk melengsarkan, buat apa melengsarkan? Sistem yang kita bangun, kalau menurut saya, buat apa? Toh Jokowi juga dipilih oleh rakyat kok, masa dilengsar oleh DPRD yang sebenarnya partner pemerintah, partner eksekutif DPRD itu. Partner bersama-sama, kenapa harus melengsarkan kalau ada niat itu? Terlalu naif kalau niat melengsarkan dengan interpelasi karena kekacauan dari KJS. Itu kan niatnya kan membantu rakyat yang tidak mampu dalam pembayaran rumah sakit. Kalau politisnya politis untuk kekuasaan, nggak usah lagi lah politis untuk kesehatan rakyat, itu yang penting. Demikian anggota Komisi 9 DPR RI, Dr. Surya Chandra Suropati. Saya, Mandariska.